Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Qala Ibn Malik rahimahullah yunsabu tali wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah bima minal fi'li wa syibbi sabaq dan nasbu ala bil wawi fil qawli ahaq. Isim yang terletak setelah wawu ma'iyah dinasab menjadi maf'ul ma'ah. Seperti contoh siri wat tariqah musri'atan. Yang menasabkan ialah fi'il atau syibul fi'li. Bukan wawu ma'iyah menurut pendapat yang paling benar. Wa ba'da mastifhamin aw kaifa nasab bi fi'li qawlin mutmarin ba'ul arab. Setelah ma istifham atau kaifa dinasab dengan fi'il dari lafaz qaul yang disembunyikan menurut bagian bangsa. Wal adbu imkin bila dhafin ahaq wa nasbu mukhtaran dari dhafin nasab wa nasbu il lam wa nasbu il lam yujil adbu yajib awi taqid idbar amilin tusib ataf lebih berhak jika tidak ada unsur lemah. Nasab menjadi maf'ul ma'ah lebih dipilih jika ataf nasabnya lemah. Dinasab wajib menjadi maf'ul ma'ah jika ataf tidak mampu untuk tampil. Atau yakini ada amil yang disembunyikan, maka pendapat dianggap benar. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan kita tentang al-maf'ul ma'ah fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-maf'ul ma'ah huwa ismun mansubun ba'da wawil ma'iyah masbukun bifi'lin aw syibhi nahwu siri wa tariqa musri'atan. Maf'ul ma'ah ialah isim nasab setelah wawu ma'iyah yang didahului oleh fi'il atau yang menyerupai fi'il. Contoh siri wa tariqa musri'atan, berjalanlah, melintasi jalan ini dengan cepat. At-tariqa maf'ul ma'ah, dia isim, dia nasab terletak setelah wawu ma'iyah yang dihului oleh fi'il. Al-mas'alah tu asalnya an-nasibu lil maf'uli ma'ah al-fi'lu aw shibhu, fal awwal nahwu sirtu wan nahra wasani nahu zaidun sa'iran wat tariqa. Waza'ama qawmun annan nasibah lil maf'uli ma'ah al-waw wawwa ghayru sahih. Waza'ama qawmun annan nasibah lil maf'uli ma'ah al-waw wa huwa ghayru sahihin. Wa dhalika qawluhu bima min al-fi'li wa shibhihi sabaq, dan nasbu la bil wawi fil qawli al-aqab. Amil yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah fi'il atau yang menyerupai fi'il. Contoh yang pertama, syartu wa nahra, aku berjalan melintasi sungai. Yang menasabkan ialah fi'il. Contoh yang kedua, Zaidun sa'iran wa tariqa, Zaid berjalan melintasi jalan ini. Yang mengambat yang menasabkannya ialah sa'ir, sifail menyerupai fi'il. Sebagian kaum, yakni sebagian ahli nahwu, beranggapan bahwa yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah wawu ma'iyah. Tapi ini tidak benar. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik. Bima minal fi'li wa syibhi sabab dan nasla fil wawi fil qawlil akhar. Yang menasabkan adalah fi'il atau syibhul fi'il yang mendahulinya, bukan wawu. Menurut pendapat yang paling benar. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Baik. Oke. Sahih. Sumi'an min kalamil arbi, sumi'an min kalamil arbi, al-maf'ulu ma'an ba'da ma wa kaifa al-istifhamiyyatain. Wadhalika annahu mansubun bifi'lin mudmarin mustaqil minal qawl wadhalika annahu mansubun bifi'lin mudmarin mustaqim min al-qawl nahu ma anta wa zaidan wa taqdir ma taqulu wa zaidan kaifa anta wal imtihan kaifa anta wal imtihan wa taqdir kaifa anta kaifa takunu wal imtihan wadhalika qawluhu wa ba'da istifhamin aw kaifa nasab bi fi'li qawlin mudmarin ba'dul arab didengar dari perkataan sebagian orang Arab, maf'ul ma'ah terletak setelah ma atau kaifa, istifham. Kalian kan sudah tahu tadi, maf'ul ma'ah itu amilnya ialah fi'il atau sifil fi'il. Nah ini sebagian orang Arab ada yang ngomong-ngomong di antara mereka, yang omongannya ternyata ada maf'ul ma'ah terletak setelah apa ini? Ma atau kaifa istifham. Gimana ini? Nah, ternyata itu maf'ul ma'ahnya dinasab dengan fi'il yang disembunyikan, yang wujudnya adalah pecahan kata dari lafaz kaun. Kaun masdar. Jadi pecahannya ya fi'il-fi'il itu. Akunu, takunu atau yang lain-lain ya. Nah, contoh. Ma anta wa Zaidan. Ada apa kamu dengan si Zaid? Kok diam-diaman? Ma anta wa Zaidan. Langsung dinasab Zaidan. Setelah apa ini? Ma istifham. Takdirnya ialah matakun wa Zaidan. Apa yang terjadi denganmu bersama saya? Ya. Kaifa anta wal imtihan. Bagaimana keadaanmu bersama imtihan? Ujian ya. Pusing, sulit, mudah atau biasa-biasa? Ya. Itu asalnya kaifa takunu wal imtihan. Jadi yang menasabkan ternyata bukan ma, bukan pula kaifa istifham, tapi fi'il yang disembunyikan, yang takdirnya adalah perwujudan pecahan kalimah kaun. Ya, nah, al-mas'alatu arabiyah. Itu berarti ucapannya kembali kuat. Wabada mastifhamin au kaifa nasab bi fi'li kaunin mukmarin ba'ful a'rab. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. La yajuzu taqdimul maf'ul ma'ah ala amilihi. Au ala so au ala musahibi au ala musahibihi. La yajuzu taqdimul maf'ul ma'ah ala amilihi au ala musahibihi. Fal awwal nahwu fal awwal fala yuqal fal awwal fala yuqalu wattariqa sara salimun. Wathani fala yuqalu sara wat tariqah salimun. Tidak boleh maful ma'ah mendahului amilnya. Ya, amilnya harus duluan baru maful ma'ah. Tidak boleh engkau mengatakan wattoriqo sa'asadimun. Tidak boleh. Ya. Juga tidak boleh mendahului musahibnya. Nah, tak boleh mendahului musahibnya. Yakni fa'il yang terletak setelah amil musahibnya, ya. Engkau tidak boleh mengatakan sawat tori kosalimun, tak boleh. Tapi yang benar sawsalimun wat tori kos, ya. Jadi tidak boleh mendahului amilnya, juga tidak boleh mendahului musahibnya. Musahib itu ya apa? Fa'il yang terletak setelah apa ini? Fi'il. Namanya musahib. Kenapa disebut musahibnya? Karena fa'il itu sama maful ma'ah, tersama-sama melakukan fi'il. Ya. Sedangkan sa'ra salimun wa tariq. Tadi salim sama tariq itu sama-sama jalan. Nah, baik secara hakikatan maupun secara apa ini? Majazan. Makanya si salim disebut musahib. Paham ya? Nah, al-mas'alatu al-khamisah. Al-mas'alatu al-khamisah. Al-ismu ba'dal wawi khamsu halatin. Al-ismu ba'dal wawi khamsu halatin. Isim setelah wawu itu ada lima keadaan. Al-awwal wujubul akdi. Wujub al-aqdi. Nahwu istaraka Zaidun wa Aliun Naam. Asani nah ucapul aku nahu istaqa zaidun wa adiyun li anna al-istiraqa mutlaqul jam'i wa huwa ma'nal wawi lil akhi li annal istiraka huwa mutlaqul jam'i wa huwa makna al-wawi lil akhi yang pertama isim setelah wawu wajib atau contoh istaraka zaidun wa aliyun Ali dan Zaid bekerja sama serikat. Kenapa wajib atau enggak boleh? Apul ma'ah. Karena istirahat kerjasama itu maknanya mutlaqul jam'. Dua-duanya ikut dalam melakukan ambil itu secara hakikatan wa majazan mutlaqul. Ini merupakan makna yang terkandung pada wawu atau. Kalau wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah itu kebersamaan yang banyak ihtimalat. Banyak kemungkinan, ya. Bisa saja kebersamaannya itu secara majaz, bisa secara hakikat tapi tidak mutlak. Ya. Mungkin lain jalannya, lain gayanya, tapi sama-sama jalan. Tapi toh di mutlaqil jam'i sama persis. Istara Zaidun wa Aliyun berarti sama-sama apa ini? Bekerja. Sama-sama apa ini? Kerjasama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, mutlaqan. Gitu. Itu maknanya wawu athar. Makanya wajib atau maaf asal rujhanul akhi rujhanul akhi nahu jaa zaidun wa aliyun li annahu aslu waqad amkan bila dhafin li'annahu al-aslu waqad amkan bila dhafin. Yang kedua, lebih bagus atau dan seandainya dinasab menjadi maful ma'ah, boleh apa enggak? Boleh, tapi lebih bagus atau. Contohnya ja'a Zaidun wa Aliun. Karena ini adalah hukum asal. Atau itu hukum asal, ya. Samping itu memungkinkan atau tanpa ada kelemahan sama sekali. Nah. Baik. Asalik wujubul maf'uli ma'ah. Wujubul maf'uli ma'ah. Jadi ini lebih bagus atof daripada maful ma'ah, karena hukum asalnya ialah atof dan memungkinkan atof tanpa ada unsur kelemahan. Asalis wujubul maful ma'ah. Nah, malaka wa zaidan. Limtina il akti min jihadis sinah. Limtina il akti min jihadis sinahati. Pakai sod ya, sinah. Mata Zaidun watulu asyamsi. Mata Zaidun watulu asyamsi. Limtina il akti min jihadil makna. Limtina il akti min jihadil makna. Yang ketiga ini isim setelah wawu wajib dinasab menjadi maful ma'ah. Contohnya malaka wa zaidan. Zaidan masih nasab. Kenapa? Karena enggak boleh atau dengan alasan jihadus sinah. Susunan tadi adalah susunan maful ma'ah. Karena terletak setelah apa ini? Ma' istifham. Dengan membuang fi'il yang ditakdirkan dengan kaun, ya. Nah, ini sina'ah semacam ini hanya untuk maful ma'ah, bukan untuk atof. Mata Zaidun watulu asamsi. Zaid mati bersamaan dengan tabitnya matahari. Ini atof tak boleh, karena kalau atof rusak secara makna. Kenapa? Karena satunya Zaid mati, satunya matahari terbit. Enggak nyambung. Tapi kalau pakai maful ma'ah nyambung, yakni Zaid mati kesamaan dengan terbitnya matahari. Ya, nah, kalau mata Zaidun watulu usamsi, berarti Zaid mati, terbitnya matahari juga mati. Rusak mananya? Tak boleh atau wajib masuk maful maful mana? Amin. Rujhanul maf'ul ma'ah. Rujhanu al maf'ul ma'ah. Lahu qul sya'ir fakunu antum wa bani abikum lidhafil atsi lidhafil atsi min jihatil makna lidhafil atsi min jihatil makna kuntu wa zaidan kuntu wa zaidan li dhafil atti min jihati sina'ah nah ini lebih bagus maful ma'ah daripada atof. Tapi kalau dipaksakan atof ya enggak apa-apa. Cuma kurang jos gitu ya. Nah. Contoh ucapan penyair fakunu antum, maka jadilah kalian semua wa bani abiku bersama dengan bani bapak kalian ya. Nah. Di sini kalau dikasih wa bani abiku juga enggak apa-apa. Cuma kurang mantep. Dari sisi apa ini? Makna. Ya. Nah. Atau lemah dari sisi makna. Jadilah kalian dan bani bapak kalian. Ya boleh-boleh saja. Tapi kurang mantap maknanya ya. Tapi kalau jadilah kalian bersama dengan bani bapak kalian. Nah, ini mantap. Tapi atau lemah dari sisi makna. Kumtu wa zaidan. Kalau seandainya kumtu wa zaidan boleh apa enggak? Boleh, tapi kurang mantap dari hal sinak tata bahasa. Karena sebelum ataf dhamir mutasil, setelah ataf isim, setelah wawu isim dhahir. Nah, secara tata bahasa isim dhahir itu kurang bagus ataf dengan dhamir mutasil, ya. Bagus maful ma'ah kuntu wa zaidan. Kalau ingin atau ya harus dikasih dhamir mufasil sebagai apa ini taukid kuntu ana wa zaidun. Nah, itu yang bagus tatanan bahasa. Tapi berhubung enggak pakai ditambahi dhamir mufasil langsung kuntu wa zaidan, satunya isim dhahir, satunya dhamir mutasil. Ini kalau atof lemah tata bahasanya. Kalau dinasab jadi maf'ul ma'ah jaz. Namanya rujhanu al-maf'ul ma'ah. Al-khamis imtina'uhuma. Nah ini imtina'uhuma pakai ain. Imtina'uhuma dilarang atau dilarang maful ma'ah. Tak boleh atau tak boleh maful ma'ah. Terus apa? Nah, ini Coba lihat. Nafu qal syair. Alaf Tuhan pakai air. Alaf Tuhan. Alaf Tuhan pakai air. Alaf Tuhan. Tibnan wa ma'an barijan. Alaf Tibnan wa ma'an barijan. Wal-aslu alaf tuha tibnan wasakoy tuha ma'an baridan. Ala annahu mahulun bih. Bi'idmari fitin hujuban. Wahada قول الفارسي والفراء ومن تبعهما قول الفارسي والفراء ومن تبعهما وجاب قوم إلى أنه لا خطف وأنما بعد الواو معطوف وجاب قوم إلى أنه لا خطف وأنما بعد الواو معطوف Baik. Nah, ini yang kelima. Setelah wawu enggak boleh atau enggak boleh maful ma'. Terus apa? Maful bi. Ya. Nah. Contohnya alaf tuha, aku ngasih makan binatang ternakku tibnen dengan rerumputan. Wa ma'an haridan dan air yang dingin. Oh. Ya. Ma'an baridan. Kalau pakai wawu ma'inya, berarti rumputnya dicampur air dingin dimakan. Gak mungkin, ya. Nah, pernah gak binatang ternak itu masih makan rumput terus dicampur pakai air dingin? Berarti secara makna gak mungkin, maful ma'. Kalau atau juga gak mungkin kalau ngasih makan ya makanan, kalau minum ya ngasih minum, aku ngasih makan dia dengan air dingin. Tak mungkin. Aku ngasih minum, jalan. Nah, berarti ini ada fiil yang dibuang. Takdirnya ialah kuasa koi Tuhan. Aku memberi minum binatang ternakku makan barijan dengan air dingin. Ini mahful bih dengan menyembunyikan fiil secara wajib. Bukan wawu atau bukan pula wawu maninya. Ngomongnya kayak gitu. Ini pendapat Al-Farisi dan Al-Fara' dan yang mengikuti keduanya. Ada pun sebagian ahli nahwu berpendapat wawatof itu. Ya, ada pembuangan-pembuangan ya. Setelah wawu itu atof. Nah, titik. Baik. Aku ngasih makan binatang ternak rumputan wamaan baridah dan air yang dingin ya. Nah, maksudnya ya kasih minum ya, tapi bahasanya pakai makan, diwakili makan ya. Nah, 11-12 tapi ya itu sebabnya dalam kitab-kitab yang lain yang kelima ini gak pernah dimunculkan ya. Nah, kenapa? Ya, ujung-ujungnya nanti beda pendapat ya. Ujung-ujungnya kembali antara wawu ataf atau wawu ma'inya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang al-maf'ul ma'ah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.